Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang sudah memberikan kesempatan pada kita untuk terus mengkaji pesan-pesan dari Al-Quran. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mensyukuri kesempatan itu. Pemirsa Metro TV dimanapun Anda berada, jumpa lagi dalam program Tafsir Al-Misbah mengenal Surah An-Nisa, yang insya Allah pada episode ini kita akan membahas mengenai ayat 148 dan seterusnya. Dan tentu saja penjelasan mengenai ayat-ayat ini akan disampaikan langsung oleh narasumber kita yang sudah hadir bersama-sama kita. Assalamualaikum Pak Quraisy. Waalaikumsalam. Semakin hari semakin segar ya Pak. Mudah-mudahan. Insya Allah ya. Juga di tengah-tengah kita sudah hadir pengajian Al-Rahman Pamulang 2, pengajian Paguyuban Ikhlas Tanah Abang, dan juga pengajian Insan Kamil Jakarta Barat. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah hadir di sini. Pak, kita akan membahas mengenai surat 100 ayat 148 dan seterusnya. Ini kita udah enggak membahas mengenai orang munafik lagi ya, Pak ya? Iya. Berganti lagi ya. Kita ganti topik hari ini. Silakan, Pak. Baik. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم saya bisa baca begini juga لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم jadi nyambung tadi itu لا يحب الله الجهر بالسوء من القول titik illa manzulim dan seterusnya. Mari kita lihat ini dua bentuk bacaan ini dan yang mana yang lebih baik untuk kita fahami. Allah tidak menyukai ucapan yang nyata yang dikeraskan kalau itu buruk. Allah tidak menyukai ucapan buruk yang dinyatakan. Kalau saya titik, sudah titik di situ. Apapun ucapan buruk yang Anda nyatakan, Allah tidak suka. Tapi kalau saya sambung, Allah tidak menyukai ucapan buruk yang dinyatakan, kecuali orang yang dizalimi. Iya. Jadi berarti ada pengecualian, ya. Tetapi pengecualiannya juga nanti kita akan lihat bagaimana makna pengecualian itu. Kalau saya berkata Allah tidak menyukai ucapan buruk yang nyata titik segala macam ucapan yang buruk jangan Anda nyatakan. Tidak ada pengecualian. Nah, lantas timbul persoalan. Bagaimana kalau orang memaki saya? Ya toh? Dia kan menzalimi saya. Nah, kita tadi berhenti, kita lanjutkan. Tetapi orang yang dizalimi, dimaki dengan terang-terangan, biarin aja dia, jangan hiraukan. Ya kan? Atau kita berkata begini, kecuali orang yang dizalimi, orang yang dimaki, maka boleh dia balas makiannya persis seperti itu. Ah, boleh balas sekarang atau tidak? Kalau yang tadi, titik, pokoknya jangan ucapkan yang buruk. Kalau yang ini dia beri Anda peluang sedikit, boleh balas, tetapi harus yang setimpal. Siapa yang maki Anda sekali, maki dia sekali juga. Yang kedua ini, yang nyambung ini pun bisa beda-beda lagi ulama dalam menafsirkannya. Dia katakan begini, Allah tidak menyukai ucapan buruk yang nyata. Yang dimaksud dengan ucapan buruk yang nyata adalah mendoakan orang terang-terangan yang buruk. Mudah-mudahan dia hancur. Mudah-mudahan dia ketabrak mobil. Allah tidak suka itu. Tetapi, kalau kita lanjutkan, tetapi kalau dia dizalimi, dia boleh juga mendoakan orang itu. Nah, tapi ini kan buruk. Nah, okay. Kita mari lihat lebih jauh. Al-Quran, agama Islam tidak ingin ada ucapan buruk itu. Karena apa? Kalau Anda mengucapkan sesuatu yang buruk, kita baru bicara ucapan ya, apalagi perbuatan ya. ucapan aja sudah tidak suka. Kalau Anda mengucapkan ucapan yang buruk, apalagi kalau didengar anak-anak, itu bakal tersebar. Bahkan ucapan buruk itu sebenarnya melahirkan ucapan-ucapan buruk yang baru. Ada ucapan dari Imam Ja'far As-Sadiq. Dia katakan begini, dia beri ilustrasi bagus sekali. Kira-kira begini. Ucapan itu, ucapan buruk itu bisa diibaratkan dengan indum telur. Ibu-ibu paling tahu ini, bapak-bapak saya kira tidak terlalu tahu ini. Benih anak itu adalah apabila bertemu sperma dengan ovum. Iya. Kalau dia tidak ketemu, jadi apa itu? Iya, tapi jadi apa itu? Indung telurnya itu jadi apa? Jadi haid. Iya kan? Bagus. Kalau dia bertemu, dia jadi anak. Bagus. Ucapan begitu. Ucapan buruk itu benih. Begitu Anda jawab, dia ketemu. Begitu dia ketemu, dia lahir anak-anaknya. Kita lihat contohnya ya. Saya maki. Anda pembohong. Dia jawab saya. Anda juga. Anda begini. Lahir terus. Anak cucunya lahir terus. Karena itu, jangan jawab. Kalau Anda tidak jawab, itu terlihat keburukannya. Anda tidak ini. Itu agama begitu. Itu sebabnya dia katakan begini. Kita ambil contoh. Nasihatnya. Karena itu, jika ada seorang berkata kepadamu, kalau kamu berucap satu kata, saya jawab dengan 10 kata makian. Kalau ada yang berkata begitu, jawab dia. Kalau kamu berucap 10 kata makian pada saya, satu kata pun kamu tidak akan dengar dari saya. Kalau engkau memaki saya akan berdoa. Kalau makianmu benar, saya bermohon semoga Tuhan mengampuniku. Kalau makianmu salah, apa? Saya bermohon supaya Tuhan mengampunimu. Oh, ini damai dunia ini kalau begitu. Ya kan? Itu ajaran agama kita begitu. Jangan sebarluaskan hal-hal yang buruk. Diam aja kalau ini. Oke. La yuhibbullahul jahra bisu'i minal qaul illa man zulim. Boleh jadi kalau kita berkata begini, ada orang-orang barat berkata, Islam itu mengajar umatnya untuk memendam. Dan ini bisa berbahaya. Kita bilang, oke deh, memang bisa berbahaya kalau dia tidak menyadari apa dampak baik dari diamnya. Ya toh? Kalau dipendam terus, memang ini. Tapi kalau Anda menggambarkan dampak baiknya, oh itu luar biasa. Kalau Anda dimaki lantas Anda diam, malaikat bantu Anda. Pernah satu waktu Sayyidina Abu Bakar dimaki satu orang di hadapan Nabi. Sayyidina Abu Bakar diam begitu. Dimaki lagi. Dia jawab makiannya. Begitu dia jawab makiannya, Nabi berdiri. Terus Sayyidina Abu Bakar tanya, Nabi, kenapa kamu berdiri? Dia katakan, waktu kamu tidak jawab, saya lihat ada malaikat di sampingmu. Begitu kamu jawab, malaikatnya pergi, setan yang datang, jadi saya tinggalkan kamu. Oke. Bisa nggak ya kita kalau memakai kita jawab dengan yang baik-baik ya Pak? Mudah-mudahan bisa, insya Allah. Pemirsa, kita akan lanjutkan kembali seluk-beluk mengenai ayat 148 dari surah An-Nisa ini. Untuk itu tetaplah bersama kami, jangan kemana-mana. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Tafsir Al-Misbah mengenal Surah An-Nisa. Saat ini kita sedang menjelaskan tentang ketidaksukaan Allah terhadap perbuatan-perbuatan buruk yang terang-terangan. Seperti apakah itu? Silakan lanjutkan, Pak. Baik. Jadi kita berkata bahwa Allah tidak suka itu. Sesuatu yang tidak disukai Allah itu berarti dia tidak memberikan kepada yang bersangkutan, yang mengamalkannya, rahmat khusus. Rahmat Allah itu ada dua macam. Ada rahmat umum, ada rahmat khusus. Nah, kalau rahmat umum semua dia beri. Saya pernah berkata, udara yang kita hirup itu rahmat Allah. Dia beri semua. Tapi ada rahmat khusus. Itu dia tidak berikan kepada orang-orang yang seperti itu. Memang boleh jadi kita lihat, oh, ada orang yang begitu kok tambah kaya, tambah sehat. Itu bukan rahmat khusus itu. Boleh jadi itu justru bisa membawa bencana buat yang bersangkutan. Baik, kita lanjutkan ayat kita. In tubdu khairan aw tukhfuhu aw ta'fu an su fa innallaha kana 'afuwan qadira. Kalau kamu melakukan suatu kebaikan dengan dalam bentuk nyata atau kamu menyembunyikannya atau kamu memaafkan sesuatu yang buruk yang dilakukan orang lain, maka ketahuilah bahwa Allah akan mengampuni kamu, akan memaafkan kamu, karena sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Kuasa. Kita lihat ini perlahan-lahan ayat kita ini. Kebajikan itu, sesuatu yang baik itu, bisa kita garis bawahi atau kita bisa bagi secara umum dua. Mendatangkan manfaat atau menampik mudarat. Itu kan baik. Oke. Untuk mendatangkan manfaat, itu bisa dilakukan secara terang-terangan atau sembunyi-sembunyi. Ya. Oke. Untuk menolak mudarat itu adalah, salah satu di antaranya adalah memaafkan yang bersalah. Menganggap tidak ada yang buruk. Nah, inilah yang dimaksud. Kalau kamu melakukan kebaikan secara terang-terangan atau sembunyi-sembunyi, atau kamu memaafkan keburukan, maka Allah juga akan memaafkan kamu. Nah, kita mau bicara sedikit tentang maaf. Apa sih yang dimaksud dengan maaf itu? Saya akan beri contoh. Sekarang begini, Ibu-ibu. Kalau ada orang melakukan sesuatu yang buruk pada kita, katakanlah kita dimaki, itu paling tidak. Maka yang baik itu tingkat yang paling rendah, tahan amarah. Ya kan? Wal kaziminal ghaiz, dia tahan amarahnya. Mendidih ini, ya. Ditahan. Tahannya itu bukan dalam arti ditahan sampai meledak, tetapi ditahan dengan mengingat, kalau saya jawab bisa lebih buruk. Kalau saya tidak jawab, saya dapat ganjaran dari Tuhan. Ada penyalurannya, kan? Nah, itu tadi yang saya katakan, ada orang barat berkata, ini Islam suruh orang nahan ini meledak nanti. Tidak. Diberi penyaluran, diingatkan, itu nanti ada buruknya, itu ada manfaatnya. Itu yang pertama. Tetapi waktu Anda menahan amarah itu, masih ada di hati atau tidak? Masih ada di hati. Kalau begitu, ada yang lebih bagus lah. Wal'afina aninnas. Memaafkan. Apa itu memaafkan? Menghapus itu. Saya beri contoh. Ini ada buku. Saya ada tulis di sini, saya mau hapus ini. Bagaimana caranya saya hapus? Saya bisa ambil stip ya, penghapus, terhapus dia. Saya bisa ambil tip X juga. Oke. Kalau saya ambil tip X, dia masih ada atau tidak? Masih ada, tetapi tidak kelihatan. Kalau saya ambil penghapus, sudah hapus nggak? Hapus, tidak ada lagi. Jangan simpen di hati, tetapi hapus dia. Saya pernah berkata, karena itu orang yang berkata, saya maafkan tapi saya tak lupakan, itu bukan maaf namanya. Ya, maaf itu sudah terhapus. Nah, ada yang lebih tinggi dari itu. Wal kaziminal ghaiz wal afina linnas, wallahu yuhibbul muhsinin. Allah suka kepada orang yang berbuat baik terhadap orang yang pernah bersalah pada dia. Waduh, damai dunia ini. dalam itu. Itu ya, ya itu tingkatan yang paling tinggi. Oke. Innal ladzina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna an yufarriqu bainallahi wa rusulihi wa yaquluna nu'minu bi ba'd wa nakfuru bi ba'd wa yuriduna an yattakhidhu baina dhalika sabila ulaika humul kafiruna haqqan wa a'tadna lil kafirina 'adaban muhina. Ini ayat berkata begini, ada orang-orang yang ingin memisahkan Allah dan Rasulnya. Dia katakan, memang Allah wujud, tetapi Rasul ini yang mengaku Rasulnya Tuhan bukan Rasul. Itu namanya dia pisahkan antara Allah dan Rasulnya. Bisa juga begini, saya percaya Quran, tetapi sunnah saya tidak percaya. Nah, itu dia pisahkan antara Allah dan Rasul. Bisa juga begini, saya hanya mau mengamalkan yang di Quran. Mengamalkan yang tidak di Quran, saya tidak mau. Saya hanya mau percaya bahwa babi haram. Ya, tapi saya tidak mau percaya bahwa korupsi haram. Itu namanya percaya. Oke deh, saya kira itu. Setengah-setengah ya, Pak. Jadi tingkatan terendah itu baru menahan amarah saja. Bisakah kita menahan amarah kita? Untuk itu tetaplah bersama kami. Kami akan segera kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini tentunya. Anda masih bersama kami, kita akan melanjutkan pembahasan mengenai surah An-Nisa ayat 148 dan seterusnya. Silakan lanjutkan Pak Quraish. Baik, kita tadi bicara bahwa ada orang yang ingin memisahkan antara Allah dan Rasulnya. Dia percaya Allah tapi tidak percaya Rasulnya. Dia percaya sebagian tapi tidak percaya sebagian. Ini sebenarnya bisa bertingkat-tingkat juga. Kita ambil contoh yang sangat jelas dan yang termasuk paling buruk. Ada orang percaya Nabi Musa, tapi tidak mau percaya Nabi Isa. Ada enggak itu? Ya, orang Yahudi itu. Nah, ada orang percaya Nabi Musa, percaya Nabi Isa, tidak percaya Nabi Muhammad. Nah, ini namanya memisahkan antara itu satu. Tadi saya sudah katakan, memisahkan Al-Quran dan Sunnah. Memisahkan nilai-nilai ajaran agama. Ini Quran, ini Sunnah, dia pisahkan. Bahkan boleh jadi dia pisahkan antara rasul-rasul itu tadi dan ajaran-ajaran agamanya. Tidak, itu adalah suatu kesatuan yang utuh. Anda tidak boleh beda-bedakan. Kalau kita berkata kita tidak membeda-bedakan antar rasul, itu bukan berarti kita tidak membedakan derajatnya. Kita tidak membedakan rasul-rasul dalam arti kita tidak membedakan bahwa kita mempercayai semua mereka itu adalah utusan Allah. Tapi derajatnya berbeda-beda dong. Kita kan ada mengenal itu ulil azmi minar rusul. Ada 5 tokoh. Ya kan? Nabi Muhammad, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh. Ya. Nah, yang lainnya itu dibawa derajat mereka. Yang 5 lagi ini bisa bertingkat-tingkat lagi. Nah, jadi itu bukan namanya memisahkan. Ya, memisahkan dalam kepercayaan. Begitu juga memisahkan agama. Apa tu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Itu ada kecaman. Apa kamu percaya kepada sebagian kandungan kitab dan tidak percaya yang lainnya? Apa kamu mengamalkan sebagian dan tidak mengamalkan sebagian? Itu juga memisah-misahkan. Percaya akidahnya tapi tidak mengamalkan akhlaknya. Nah, itu dipisahkan. Ya. Percaya taat beribadah di masjid. Kalau di kantor, sudah tidak taat. Kalau di fas, itu namanya memisah-misahkan. Jangan pisah-pisahkan. Orang yang memisah-misahkan antara Allah dan Rasulnya, percaya sebagian dan tidak percaya sebagian, orang-orang itu ingin mengambil jalan tengah. Oh, ini begini, ini begini. Ya toh. Nah, oleh ayat kita ini, mereka itu dinamai adalah orang-orang kafir yang sebenar-benarnya kafir. Ulaika humul kafiruna haqqa wa a'tadna lil kafirina adaban muhina. Kami sudah siapkan untuk orang-orang kafir siksa muhina. Nah, Hina itu apa artinya? Bahasa Indonesia juga hina ya. Kalau kita baca Al-Quran, kita biasa menemukan azaban alima, siksa yang pedih. Ya toh? Ada siksa pedih, azaban syadida, siksa yang keras. Nah, ini kini azaban muhina. Siksa itu yang dialami seseorang, bisa dia rasakan sakit, tetapi dia tidak merasa itu penghinaan bagi dia. Ya, bisa jadi, saya beri contoh. Pejuang-pejuang kemerdekaan yang disiksa oleh penjajah. Siksaannya pedih ya. Tapi apa dia merasa terhina dengan itu? Dia bangga. Ada orang disiksa tidak sakit. Tetapi dia anggap itu penghinaan. Satu di pesta, kita lihatlah di pesta. Saya jalan dengan seseorang, apa ini, terus saya pukul dia begitu. Dia merasa terhina. Walaupun tidak sakit. Ya kan? Nah, jadi ada siksa yang menghina, yang ringan tetapi menghina. Nah, di sini Allah menjanjikan siksa yang menyakitkan hati. Walaupun tidak menyakitkan fisik. A'tadna lahum adaban muhina. Walladzina amanu billahi wa rusulihi wa lam yufarriqu baina ahadin ulaika sawfa yu'tihim ujurahum wa kana Allahu ghafurar rahima. Adapun orang-orang yang beriman kepada Allah dan rasul-rasulnya semuanya. Nanti kita akan bahas ada sekian rasul yang harus kita percaya sebagai rasul. Wa rusulihi dan rasul-rasulnya, walam yufarriqu baina ahadin minhum, mereka tidak membeda-bedakan antara satu rasul dengan rasul yang lain, semua saya percaya adalah utusan Allah. Kita bisa bertanya sekarang, perlukah kita pada rasul itu? Perlu. Kenapa perlu? Kita punya akal dong. Sekarang barangkali tidak perlu lagi ya. Kita lihat. Kita ini yang mengenal Allah, menyembah Allah, itu boleh jadi ada sekian banyak, bahkan pasti ada sekian banyak pertanyaan yang muncul dalam benaknya yang dia tidak tahu jawabannya. Saya ambil satu contoh. Apa yang terjadi sesudah mati? Siapa yang bisa ceritakan kita apa yang terjadi sesudah mati? Tapi kita yakin kita akan mati ya? Jadi saya mau tahu ini. Saya mau bertemu langsung dengan Allah enggak bisa. Saya enggak mampu. Maka Allah memilih orang-orang. Yang dipilihnya itulah yang dinamai Nabi dan Rasul. Itulah yang berkomunikasi dengan Allah. Itu yang dapat wahyu Allah. Hai Nabi ini sampaikan begini. Hai Nabi ini sampaikan begini. Nah, jadi kita tidak bisa memisahkan antara Rasul dengan Allah. Kita tidak bisa tidak percaya pada Rasul. Karena dia utusan Allah. Nah, orang yang mau memisahkan itu tadi. Dia mau ambil, oke, saya ambil setengah. Ambil setengah di sini, enggak jadi. Nah, orang-orang yang tidak memisahkan Allah dan Rasulnya. Yang tidak membeda-bedakan dari segi kepercayaannya kepada para utusan Allah. Itu, ulaika saufa yu'tihim ujurahum. Mereka itulah yang akan dianugerahkan oleh Allah ganjaran mereka. Tapi menarik ibu-ibu, ayat ini ditutup wa kana Allahu ghafurur rahima, dan sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Pengasih. Kenapa ini dia tutup Maha Pengampun dan Maha Pengasih? Kita lihat. Yang penting dari Anda beriman yang benar. Yang penting dari Anda percaya Rasul. Yang penting dari Anda berusaha untuk tidak membeda-bedakan antara akidah, syariah, dan akhlak. Tapi kan bisa juga saya ini terpleset. Bisa juga saya dosa. Nah, kalau Anda berdosa dalam keadaan seperti itu, yakinlah Allah akan ampuni Anda. Karena Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Saya kira itu ayat. Kita lanjutkan lagi ya Pak ya. Akan ada banyak pertanyaan tentunya dari ibu-ibu juga bapak-bapak. Untuk itu pemirsa tetap bersama kami. Kami akan segera kembali lagi setelah informasi berikut ini. kasih Anda masih bersama kami dalam program Tafsir Al-Misbah mengenal Surah An-Nisa, yang itu tentang Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat buruk dengan terang-terangan, dan juga janganlah memisah-misahkan antara Allah dan Rasulnya. Tentunya ada yang ingin bertanya nih, udah gak sabar lagi nih. Silakan untuk dua pertanyaan, Bapak. Ya. Di sini saya akan bertanya, Pak, begini. Salah satu ucapan, misalnya ucapan yang buruk. Biasanya ada kebiasaan, ada teman atau sahabat dipanggil oleh teman lain, melihat dari kebiasaan dia atau bentuk fisik, misalnya namanya Ahmad, karena dia pitak, dipanggil pitak. Itu kan merupakan suatu ucapan yang tidak bagus. Nah, artinya kita, karena sudah kebiasaan teman memanggil dengan nama pitak atau apa, kita ikut-ikutan, apakah itu berdosa? Terima kasih. Nama bagus-bagus padahal. Ya. Sekarang begini, kalau dia senang dipanggil seperti itu, ya nggak ada masalah. Kalau dia tidak senang, jangan. Ya kan? Jadi persoalannya di situ. Jadi kan ucapan yang buruk itu, kalau dikaitkan dengan panggilan ini tadi, memang ada larangan, jangan memanggil orang lain dengan panggilan-panggilan buruk. Tetapi terkadang yang bersangkutan justru senang, ya, maka tidak masalah, ya kan? Di sisi lain saya ingin tambahkan, kita terkadang terpaksa memperkenalkan orang dengan sesuatu yang dia tidak senang. Misalnya itu si buta itu dibenarkan. Kalau niatnya bukan untuk memperburuk, tetapi untuk memperkenalkan yang bersangkutan, karena tidak ada redaksi lain yang bisa memperkenalkannya kecuali itu. Saya bilang, oh itu tadi datang si Pak Kures. Pak Kures yang mana tuh? Nah, sebutlah keburukan saya yang dikenal. Kan? Misalnya begitu. Dan biasanya hal semacam ini tidak di depan yang bersangkutan, ya kan? Begitu juga kita bisa menyebut keburukan orang kalau orang itu memang sudah terang-terangan melakukan keburukan. Seorang tidak malu-malu di depan umum minum dan sebagainya. Terus saya berkata, siapa itu? Oh iya datang. Yang mana itu? Oh iya itu yang minum itu, peminum itu. Itu karena dia tidak marah untuk dikatakan begitu karena memang perbuatannya sudah seperti itu. Nah, itu antara lain yang oleh ulama-ulama dikecualikan kalau kita sambung ayat kita tadi, kecuali yang dizalimi atau yang menzalimi dirinya. Saya kira seperti itu. Kalau yang gak sakit hati sih ya, silakan aja. Silakan pada pertanyaan kedua. Pak, saya ingin bertanya bagaimana kalau kita dizalimi orang lain dan kita sebetulnya ingin memaafkan atau melupakan itu, tetapi kita sebetulnya berniat baik, mengingatkan dia supaya jangan dia berbuat lagi terhadap orang lain. Karena kita juga ingin saudara kita ini menjadi orang-orang yang baik. Bagus mengingatkan dia, ya toh. Tetapi ada hal dulu, Pak. Kita harus tahu caranya bagaimana mengingatkan. Jangan mengingatkan dia di depan orang sambil mengingat, kamu tadi itu begitu, jangan lain kali seperti itu. Itu namanya terang-terangan, kan? Tapi kalau maksud Anda ingin mengingatkan dia, Anda bisa panggil dia baik-baik. Berdua. Tadi itu sebenarnya Anda menyinggung saya tuh, mestinya jangan begitu lain kali. Itu bagus. Itu sudah tidak termasuk mengucapkan suatu ucapan dengan terang-terangan. Iya kan? Saya kira demikian. Baik, kami akan lanjutkan kembali. Siapa yang ingin bertanya, sabar, tahan dulu ibu-ibu pertanyaannya. Pemirsa, kami akan segera kembali lagi setelah informasi berikut ini tentunya. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Tafsir Al-Misbah mengenal Surah An-Nisa. Sesuai janji saya beri kesempatan bagi dua pertanyaan lagi. Silakan, bapak atau ibu. Silakan langsung. Pertanyaan saya, Bapak, dari sekian ayat dalam Al-Quran yang membicarakan tentang maaf, semuanya memerintahkan untuk meminta maaf, semua memerintahkan untuk memberi maaf, tidak meminta maaf. Kenapa demikian? Terima kasih. Memang kalau kita memperhatikan perintah Allah yang menggunakan kata maaf, maka ditemukan bahwa perintah yang berkaitan dengan pemaafan itu ditujukan kepada orang yang dizalimi, orang yang terkena keburukan pihak lain, dan mereka itulah yang diperintahkan Allah untuk memberi maaf, bukan orang yang bersalah. Nah, pertanyaannya kenapa begitu? Kita lihat. Kalau saya perintah si A bersalah, yang bersalah minta maaf, bisa jadi dia takut sama saya sehingga dia minta maaf. Sehingga dia tidak tulus minta maaf. Ya kan? Yang bersalah mestinya dari lubuk hatinya sadar bahwa dia salah, dan kesadaran itulah yang mendorong dia minta maaf walau tanpa disuruh. Jadi Al-Quran, saya tidak suruh, kamu mesti menyadari. Supaya permintaan maaf itu benar-benar tulus. Ya? Ikhlas ya. Ikhlas. Anda, ya, oke. Kita lihat. Sekarang yang dimintain maaf, kenapa disuruh? Nah, kita lihat lagi. Dosa itu bisa dosa antara manusia dengan Allah, bisa dosa antara manusia dengan sesamanya manusia atau sesamanya makhluk. Nah, Allah sudah beri jaminan. Siapa yang minta maaf sama saya kasih maaf dia. Ya kan? Nah, terus Allah berfirman begini juga, menyatakan begini. Kalau haknya manusia, saya tidak mau ikut campur. Ya. Ini hak kamu. Saya tidak bisa memberi maaf. Saya tidak mau ambil wewenangmu. Kamu kalau ada yang melakukan kesalahan kepada kamu, terserah kamu. Kamu mau maafkan atau tidak. Tetapi kalau mau baiknya, saya anjurkan kamu memaafkan. Jadi perintahnya itu sebenarnya perintah anjuran, bukan kewajiban itu. Ada orang bersalah pada Anda. Oke? Okay? Kalau saya berkata maafkan dia, terserah Anda. Kalau saya berkata, enggak, saya enggak mau maafkan, saya mau tuntut nanti di akhirat. Boleh enggak itu? Boleh aja. Nah, tetapi dianjurkan. Karena itu perintahnya ditujukan kepada siapa namanya, yang dizalimi, yang terhadap dia kesalahan itu tertuju kepada dia, sedangkan yang bersalah harus mengajukan permohonan maaf atas dasar ketulusan dan kesadaran. Saya kira begitu, Bu, ya. Oke. Baik, silakan pertanyaan kedua. Bagaimana tips melapangkan dada agar bisa dengan mudah memaafkan orang yang dizalimi? Terima kasih. Baik, Bu. Baik, baik. Begini dulu, kita bisa lanjutkan ini tadi dengan ini. Ya toh, ini mau tipnya supaya ini. Ibu mau untung atau tidak? Mau untung. Bagus, mau untung. Untungnya itu mau segera atau mau kemudian. Kalau segera dapat satu, kalau mau yang banyak kemudian. Mau yang mana, Ibu? Mau yang banyak, baguslah. Ini tanamkan ini dalam jiwa. Oke deh. Kalau ada orang mau bersalah pada ibu, tanamkan. Kalau saya mau memaafkan dia, itu saya terima ganjarannya nanti banyak sekali. Kalau saya tidak maafkan dia, saya hanya dapat satu balasan di akhirat. Kalau di dunia ini, saya masih terus sakit hati. Iya. Terus sakit hati. Saya enggak mau maafkan dia. Begitu ibu lihat dia, ambil mata. Begitu disebut namanya, jangan sebut namanya. Sakit hati kan? Iya. Saya tidak mau maafkan dia. Ibu datang ke akhirat, nuntut kan? Nuntut. Saya ya Allah menuntut dia pernah maki saya. Allah terus berkata, jadi kamu mau apa? Dia bilang, ya Allah, saya mau dosa saya dia ambil, atau kebaikan saya, kebaikan dia saya ambil. Dia, oke, dia kasih kamu. Berapa sih itu anunya, nilainya ini? Kasih dia 10. Tapi kalau ibu memaafkan dia di sini, apa yang anu? Hati lapang, ya kan? Aduh, udahlah. Bahkan bisa bersahabat akrab itu. Ya kan? Dan di sana dapat. Itu di hari kemudian, Imam Ghazali ada sebut suatu kisah. Sebenarnya saya pikir itu kisah simbolik. Dia katakan begini, ada satu orang nanti di hari kemudian datang menuntut pada Allah. Ya Allah, si A menzalimi saya. Dia yang baik. Saya akan ambil dia punya ganjaran, dia punya kebaikan. Boleh, boleh kamu ambil. Tapi Allah berkata, kamu lihat itu ada di atas tuh. Dia lihat, dia menengadah ke atas, dia lihat ada surga yang begitu hebat. Orang itu bertanya, itu siapa punya ya Allah? Dia bilang, itu mau dijual. Siapa yang mau beli, dikasih. Apa harganya? Harganya memaafkan orang. Ya, saya kira itu kan contoh ya. Pasti semua orang mau seperti itu ya Bu ya. Itu tipnya Bu. Gratis ya Bu, gratis gak usah beli tapi dengan memaafkan. Silakan kesimpulan Pak. Oke. Kesimpulan kita saya kira Al-Quran mengajarkan kita untuk tidak mengucapkan kata-kata buruk. Walaupun ada orang yang memaki kita, kendati Allah membolehkan kita membalas, tetapi sebaiknya jangan dibalas keburukan dengan keburukan. Itu satu. Yang kedua saya kira adalah bahwa memberi maaf itu berarti menghapus bekas-bekas luka di hati. Dan memberi maaf itu sesuatu yang sangat dianjurkan. Tetapi yang melebihi dari memaafkan itu adalah berbuat baik kepada orang yang sudah bersalah. Yang kurang dari memaafkan itu paling tidak adalah menahan amarah agar tidak terungkap, agar tidak, atau menahan amarah agar balasan yang diberikan tidak melampaui batas. Itu yang kedua. Yang ketiga, laksanakanlah ajaran Allah dan Rasulnya secara utuh. Jangan pisah-pisahkan. Laksanakan dia secara sempurna. Jangan bedakan akidahnya, syariahnya, dan akhlaknya. Tapi dia satu kesatuan. Karena kalau Anda membeda-bedakan, itu terancam dengan predikat yang sangat buruk. Yang terakhir, saya kira apa? Bahwa orang-orang yang beriman dan yang tidak membeda-bedakan itu, selama dia melaksanakannya sesuai kemampuannya, lalu ada kesalahan-kesalahannya, dan dia meminta ampun kepada Allah, maka Allah akan mengampuninya. Berimanlah secara kafah berarti ya Pak. Berimanlah secara kafah. Pemirsa, demikianlah ayat-ayat Allah yang memberikan tegasan bagi kita untuk senantiasa menghindari perbuatan buruk. Dan ingat, apapun yang kita lakukan, kita berada di bawah pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari pelajaran penting pada hari ini. Insyaallah kita diberikan umur panjang sehingga kita bisa berjumpa lagi di episode-episode mendatang. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fikirku.